Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca bantahan al-imam al-mujahid al-allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله كتاب بيان ما في نصيحة الرحيلي من الخلل والإخلال dan kita hampir saja sudah hampir menyelesaikan kitab ini, tersisa sedikit. Naam, kita sudah sampai pada halaman 77. Naam, terakhir kita baca keterangan Ibn Taymiyyah rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Kemudian Syekh Rabi' mengomentari kalam Ibn Taymiyyah rahimahullah dengan mengatakan aqulu, aku katakan, unzur, lihatlah, perhatikanlah, kaifa yahkumu Syekhul Islam, bagaimana Syekhul Islam menghukumi ala man yuthni ala ahli wahdatil wujud au yadhubbu anhum. Ya, hukum Syekhul Islam terhadap orang yang memuji para penganut wahdatul wujud atau membela penganut wahdatul wujud, memuji ya penganut wahdatul wujud atau membela penganut wahdatul wujud. Nah, wa yakrahul kalam fihim, membela penganut wahdatul wujud atau na'am, dan benci ya jika mereka dibicarakan. Dia membenci ya pembicaraan tentang mereka. Au atau yara anna li kalamihim ta'wilan. Dia berpendapat bahwa ucapan-ucapan tokoh-tokoh wahdatul wujud ada penakwilan-penakwilannya. Nah, jadi ada tiga asnaf. Ada tiga asnaf. Yaitu yang pertama, memuji penganut wahdatul wujud. Yang kedua, membela penganut wahdatul wujud dan tidak suka jika penganut wahdatul wujud dibicarakan. Ya, dicela. Ketiga, berpendapat bahwa ucapan-ucapan tokoh-tokoh wahdatul wujud itu ada penakwilannya. Jangan diambil zahirnya, jangan diambil lahiriahnya. Itu ada penakwilannya. Penakwilannya dibawa kepada yang baik gitu. Nah, tiga ini. Ya. Tiga asnaf ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menghukumi apa? Kaifa yahkumu ala haula'i? Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memberi hukum terhadap mereka-mereka itu? Imma bin nifaqi, apakah dengan kenifakan bahwa mereka tiga ya, model tadi, mereka itu adalah orang-orang munafik, zindiq. Ya. Ya, ini dihukumi sama dengan tokoh-tokoh dan penganut wahdatul wujud itu. Nah. Karena aliran wahdatul wujud ini kekufuran. Nah. Aliran ekstrimnya orang-orang sufi yang sudah keluar dari Islam. Nah, maka imma orang-orang itu adalah munafik ketika memuji mereka, membela mereka, tidak suka mereka dicela atau memberi penakwilan-penakwilan yang baik atas kalam-kalam mereka. Wa imma bil jahl, dan ya boleh jadi dihukumi dengan al-jahl. yakni dia jahil. Nah, salah satu dari dua ini saja yang memuji wahda pengan wahdatul wujud, membelanya, tidak suka mereka dibicarakan atau berpendapat ada penakwilan ucapan-ucapan mereka itu, imma dia munafik zindiq seperti mereka, atau dia ini jahil, tidak tahu hakikat mereka. Yani yang kedua ini diberi uzur karena tidak tahu. Nah, wa kaifa yaj'alu syaikhul Islam al-qiyama 'ala ha'ula'i min a'zamil wajibat. Dan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan ya al-qiyam 'ala ha'ula, bangkit membantah, memerangi mereka-mereka itu dengan hujjah dan bayan, ya termasuk kewajiban yang paling besar. Termasuk kewajiban yang paling besar. Ya, ini tergolong jihad. Nah, tergolong jihad sudah kita lewati faidah dari keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Bahwa jihad itu, ya, ada dua. Ada jihad memerangi orang-orang kafir, harbi. Orang kafir harbi. Yang memerangi kaum muslimin dengan perang. Di medan tempur senjata. Ya, ada perang menghadapi orang-orang munafik, ahlus syubhat, perangnya dengan hujjah dan bayan, dengan hujjah dan bayan. Nah, ini na'am termasuk di dalamnya. Wa min masa'ibi hadha sinf, dan termasuk di antara musibah yang datang dari golongan ini, alladzina yuharibuna ahlas sunnah, mereka-mereka yang memerangi ahlus sunnah, annahum yudafi'una anid du'ati ila wahdatil adyani wa ukhuwatil adyani wa hurriyatil adyani. Bahwa mereka-mereka itu yang memerangi ahlus sunnah, ternyata mereka itu memberi pembelaan terhadap da'i-da'i yang menyerukan persatuan seluruh umat beragama, persaudaraan seluruh umat beragama, dan kebebasan beragama, yakni aliran pluralis, ya, pluralisme dan liberalisme. Nah, karena pemikiran pluralisme dan liberalisme itu sejalan arahnya ke sini. Nah, ya, kebebasan memeluk agama dan semua agama itu baik, semua agama itu benar. Nah, ya, Ali Hasan Al-Halabi. Nah, dan yang fokus pembicaranya ke arah sana. Dan akan ditegaskan lagi di bawah nanti. Ali Hasan Al-Halabi. Ya, seperti itu. Nah, mencela ahlus sunnah dan ya, membela mereka-mereka itu, da'i-da'i tersebut. Wa yuharibuna ahlus sunnah, mereka dan mereka memerangi ahlus sunnah, li'annahum, dikarenakan ahlus sunnah, yaqumuna binakdi ha'ula'i du'ati ila wahdatil adyan wa hurriyatil adyan wa ukhuwatil adyan ila akhirih. Karena ahlus sunnah ya bangkit mengkritisi, membantahi mereka-mereka itu, da'i-da'i yang mengajak kepada na'am wahdatil adyan, persatuan seluruh agama, wa hurriyatil adyan, kemerdekaan kebebasan beragama, wa ukhuwatil adyan, dan ya persaudaraan seluruh agama. Ya, itu tadi pluralisme dan liberalisme. Wa yaqdhifunahum bi afdha'il qadha'if, dan mereka ya menyerang dan melontarkan panah-panah tuduhan-tuduhan mereka kepada ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat ya, yang sangat pedas, yang sangat jelek. Bal wasala al-amru bi ba'dihim, bahkan perkaranya pada sebagian mereka sampai pada tingkatan Nah ini Ali Hasan ini. Nah, kalau yang sebelumnya masih masuk di dalamnya Adnan Ar-Ur, ya, dan yang lainnya. Ini sekarang akan fokus ke Ali Hasan. Bal wasala al-amru ba'dihim, bahkan perkaranya pada sebagian mereka sampai pada tingkatan ila tsana'i, memuji, ya, memberi pujian ala risalatin, terhadap sebuah risalah, itu risalah Amman. Ya, tatadammanu wahdatal adyani wa ukhuwatal adyani wa musawat ahli al-adyan wa hurriyatal adyan. Risalah itu, tulisan itu memuat isinya adalah seruan terhadap persatuan seluruh agama, persaudaraan seluruh agama, persamaan derajat seluruh penganut agama, ya, dan kebebasan memeluk agama. Semuanya sama, semuanya sederajat, semuanya bagus, semuanya baik. Ya, pluralisme, liberalisme. Ini memang kufur. Ya. Memuji risalah tersebut padahal isinya seruan terhadap itu tadi. Ya, ila dhalalatin kufriyatin ukhra, dan seterusnya dari kesesatan-kesesatan yang tingkatannya kufur, ya, kesesatan-kesesatan kufur lain yang termuat dalam risalah itu, ternyata sebagian mereka memuji risalah itu. Wa yara anna hadhihi ar-risalata tumathilu wasatiyatal Islam, dan dia memandang bahwa tulisan ini, risalah ini mewakili, menggambarkan, ya, merupakan semacam perwakilan, ya, semacam perwakilan wasatiyatil Islam, Islam yang adil, Islam yang hak. Luar biasa. Nah, siapa orang yang dimaksud ini yang memuji? Dia adalah Ali Hasan Al-Halabi. Seruan yang berbau pluralisme tadi, liberalisme tadi, ya, dan kekurangan-kekurangan yang lain yang ada di dalamnya, itu dianggap sebagai perwakilan Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya, Islam yang adil, yang hak, oleh Ali Hasan Al-Halabi. Wa yumajjidu man allafa hadhihi risalata ashadda tamjid, dan Ali Hasan Al-Halabi memuji, ya, yang menulis, yang menyusun risalah itu, tulisan itu, dengan pujian setinggi langit. Wa yuharibu huwa, bersama dengan itu dia, Ali Hasan Al-Halabi wa hizbuhu, dan kelompoknya memerangi man yantaqidu, siapa saja yang mengkritisi madamin hadhihi risalati, kandungan-kandungan tulisan itu, diperangi oleh dia dan kelompoknya. Wa yazidu tinu ballah, dan semakin parah, ya, fitnah ini, ya, semakin berlepotan, berlumuran dengan kejelekan. Bithana'i ala man ayyada hadhihi ar-risalata min asnafi ahli ad-dalal min ar-rawafidi wal 'almaniyyin wa ghulati as-sufiyyah. Semakin parahnya apa? Bukan hanya Ali Hasan Al-Halabi dan kelompoknya, bukan hanya memerangi orang yang mengkritisi dan membantah tulisan itu, tetapi dia memuji, ya, bahkan memuji siapa saja orang-orang yang mendukung tulisan itu, ya, dari, ya, kalangan macam-macam ahlu dhalal yang memuji tulisan itu. Dari kalangan rawafid, ya, tokoh-tokoh rawafidah, ya, wal-almaniyin, tokoh-tokoh sekuler, wa ghulatus sufiyah, tokoh-tokoh ekstrim kaum sufi. Ini semua, ya, kesesatannya mereka adalah kesesatan kubro, kekufuran, kesesatannya Syiah, rawafidah, sekuler, dan ekstrim sufi, ini yang wahdatul wujud, ini semua tingkatannya kufur. Tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh ekstrimnya sufi, itu dipuji habis setinggi langit oleh Ali Hasan Al-Halabi. Tokoh-tokoh itu yang bertanda tangan di tulisan itu. Tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, sekuler dan ekstrim sufi. Mereka yang bertanda tangan di tulisan itu. Wa yasifuhum bittiqati wal umana. Ali Hasan Al-Halabi menyifati tokoh-tokoh tersebut bahwa mereka adalah orang-orang thiqah, orang-orang terpercaya. Ya, mereka adalah orang-orang amanah. Dan isi tulisan itu adalah Islam yang sesungguhnya, Islam yang hak, yang adil. Itu yang adil. Itu yang menggambarkan Islam yang sesungguhnya, itu perwakilan Islam. Ini Ali Hasan. Kesesatan terbesarnya. Ya, wa yarmi bil ghulu. Dan dia ya melemparkan tuduhan, menuduh ghulu berlebihan ekstrim. Ya, man yastankiru hadhil munkarat, orang-orang yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu yang ada pada tulisan itu. Fama huwa hukmul islami fi haula? Maka pertanyaannya sekarang kata Syekh Rabi, apa hukum Islam yang pantas buat mereka-mereka itu? Buat Ali Hasan Al-Halabi dan semacamnya. Apa yang pantas? Ya, dengan kondisi seperti tadi. Wa ma huwa hukmu ulama sunnati was salafi salihi fi haula? Dan apa hukum ulama sunnah dan salafus salih terhadap mereka-mereka itu? Ya. Sudah kita dengar keterangan Ibnu Taimiyah bahwa orang yang memuji wahdatul wujud, tauhidul wujud, membela mereka atau memberi penakwilan-penakwilan ya, dibawa kepada makna yang baik dari ucapan-ucapan mereka. Kalau bukan dari kalangan orang-orang jahil yang memang tidak faham, maka dihukumi munafik, zindiq. Nah, terus bagaimana ini? Apa hukumnya yang pantas terhadap Ali Hasan? Ya, dan semacamnya. Tulisan yang isinya seperti itu, ya, isinya kekufuran seperti itu, dan tokoh-tokoh yang merestui tulisan itu menandatangani adalah tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, sekuler, dan tokoh-tokoh ekstrimnya, sufi, penganut ke arah wahdatul wujud, itu dipuji habis sebagai, dipuji sendirinya sebagai apa? Ulama terpercaya dan ulama yang amanah. Kalau begitu apa hukum yang pantas buat Ali Hasan? Nah, apakah kita masih saja berusaha mengatakan, oh jangan dibid'ah, jangan ditabdir, jangan dituduh mubtadi. Dia itu muridnya Syekh Al-Albani, dia itu ulama, banyak karyanya, banyak jasanya terhadap Islam. Nah, ini kan arah-arah syubhatnya Ruhaili ke arah situ. Maksudnya begitu, pembelaan terhadap mereka. Ya jangan ditabdir mereka itu. Nah, harus dijaga kemuliaannya. Padahal kondisinya parahnya seperti ini. Ini kan bahaya kok kaidah-kaidah seperti ini yang datang oleh Ruhaili. Nah. Laqad istankara tabdi'ahum ma'al asafis syadidi ba'du man yantasibu ila manhajis salaf. Sungguh ya. Benar-benar ada yang mengingkari vonis tabdi', vonis mubtadi' terhadap Ali Hasan dan kawan-kawannya. Ma'al asaf, ini yang disesalkan, ya, ini memprihatinkan, sangat disesalkan. Sebagian dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri ke manhaj salaf justru mengingkari vonis tabdi' mubtadi' kepada Ali Hasan Al-Habib dan nah, semacamnya. Fa ainahum wa ainas salafu, maka di mana mereka itu posisinya yang membela itu dan di mana posisi salaf? Ya, wa manhajuhum dan manhaj salaf, wa sad'uhum bil haqq dan lantangnya kaum salaf menyuarakan al-haq, membela al-haq ya, wa qiyamuhum bil adli, dan bangkitnya mereka tegak dengan kokoh menegakkan keadilan, menegakkan keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang hak dikatakan hak, yang sesat dikatakan sesat, yang sunni dikatakan sunni, salafi, yang mubtadi dikatakan mubtadi, itu yang adil. Fi dhabbihim 'anil Islam, dalam pembelaan mereka terhadap Islam, wa aqaidihi, dan akidah-akidahnya, usulhi, dan prinsip-prinsipnya. Nah, hancur umat ini kalau dibiarkan orang seperti Adnan Arur, Ali Hasan Al-Fabi, Abul Hasan Al-Misri, ya, dan semisalnya. Hancur umat ini kalau mereka tidak dikatakan mubtadi, padahal separah ini. Nah, wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fil ba'ith al-hadith, dalam kitab al-ba'ith al-hadith, ini kitab mustalah hadith. Yani ada petikan ucapan Ibnu Katsir yang ini dijadikan syahid, yang ini dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Rabi'. خلال كلامه عن الرواية عن أهل البدع, di tengah-tengah penjelasan dia Ibnu Katsir menerangkan tentang apa hukum meriwayatkan dari ahlul bidah, apa hukum meriwayatkan dari mubtadi, boleh atau tidak. Nah, petikan ucapan yang diinginkan ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza al-Bukhari, dan ini al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari penulis Sahih al-Bukhari, qad kharraja li Imran ibn Hittan, dia telah mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Hittan. Ibn Hittan al-Khariji, Imran ibn Hittan ini seorang khawarij, manhajnya khawarij, khawarij. Kenapa dia difonis khawarij? Di sini kalian perhatikan, Ibnu Katsir mengatakan Imran ibn Hittan ini apa? Khariji, difonis sebagai khawarij dia. Mubtadi, khawarij. Nah, apa alasannya Ibnu Katsir memfonis dia sebagai mubtadi, yaitu khawarij, khariji? Alasannya, kata beliau, kata Ibnu Katsir, madihi Abdurrahman ibni Muljim qatil Ali. Imran bin Hittan ini adalah orang yang memuji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalian tahu Abdurrahman bin Muljim ini, ya, dia yang berhasil membunuh Ali radhiyallahu taala anhu sehingga terbunuh sebagai syahid radhiyallahu anhu, ya, disergap, yakni dengan senyap ketika Ali radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya untuk salat subuh, di kegelapan dia sembunyi, kemudian dia langsung menyergap dan menebas, ya, kepala Ali radhiyallahu taala anhu dengan pedang yang sudah dibubuhi racun. Nah, ya, biasanya seperti itu. Kalau mau bertanding langsung enggak bisa. Ali radhiyallahu taala anhu, ya, salah satu dari singa-singa Allah dalam perang. Duel enggak pernah kalah kalau duel. Nah, duel dengan orang kafir di zaman Nabi enggak pernah kalah. Nah, orang takut berhadapan langsung. Nah, Khawarij ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu bersama sahabat yang ada dan kaum mukminin di Nahrawan. Ditumpas di sana. Nah, melaksanakan tugas sebagai pemerintah, sebagai waliul amr berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumpas Khawarij. Ya, tetapi ada sebagian dari mereka yang lolos. Nah, kemudian melakukan pembalasan dendam, nah, di antaranya Abdurrahman bin Muljim ini. Tapi dengan cara yang licik seperti ini. Biasanya seperti itu. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya, Allah takdirkan seperti itu sehingga Ali radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid. Ya. Nah, Imran bin Hittan ini memuji Abdurrahman bin Muljim, dipuji-puji. Dia orang bertakwa, dia telah berhasil membunuh, ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini jasa yang besar terhadap Islam, semacam itulah. Nah, dengan sebab itu dia difonis sebagai khawariji. Wa hadza min akbari du'ati ila al-bid'ah, kata Ibnu Katsir. Dan dia ini ya termasuk ya dai yang paling besar mengajak kepada bid'ah. Dai besar yang mengajak kepada bid'ah. Wallahu a'lam. Sekarang Abdurrahman bin Muljim, dia difonis. Nah, di sini sebagai dai terbesar yang mengajak kepada bid'ah. Nah, Imran bin Hittan. Ya, Imran bin Hittan yang memuji Abdurrahman bin Muljim difonis oleh Ibnu Katsir sebagai dai besar yang mengajak kepada bid'ah. Apa kesalahannya Imran bin Hittan sehingga dia difonis sebagai dai besar yang mengajak kepada bid'ah? Hah? Apa jawabannya? Ini ada dua yang dibicarakan. Nah, ulangi. Nah, anak khawatir ada keterangan anak yang kurang tadi. Ada dua tokoh yang dibicarakan. Abdurrahman bin Muljim dan siapa? Imran bin Hittan al-Khawariji. Abdurrahman bin Muljim al-Khawariji, dua-duanya Khawariji. Tayyib. Abdurrahman bin Muljim apa kesalahannya? Dalilnya bahwa dia Khawariji. Dia jelas-jelas membunuh Ali bin Abi Thalib. Melaksanakan tugas kelompoknya, kelompok Khawarij, berhasil. Imran bin Hittan, apa dalilnya dia dihukum sebagai khawariji? Sama-sama mubtadi seperti Abdurrahman bin Muljim. Karena memuji Abdurrahman bin Muljim. Dia cuma memuji. Tidak melakukan. Cuma memuji. Pelakunya Abdurrahman bin Muljim. Dia hanya memuji-muji. Karena pujian itu terhadap mubtadi, maka dia difonis juga sebagai apa? Mubtadi. Disamakan. Paham? Nah, ini salah satu dalil dari kalangan ulama salaf yang berjalan di atas manhaj salaf. Ibnu Katsir rahimahullah seperti itu manhajnya dalam menilai seorang itu mubtadi atau tidak. Nah, di sini butuh ta'liq keterangan, yaitu kenapa Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadis Imran bin Hittan padahal dia khawariji. Nah, kita baca footnote-nya. Qala al-Hafiz, kata al-Hafiz fi hadis Sari, dalam kitab hadis Sari. Hadis Sari itu muqaddimah Fathul Bari. Muqaddimah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar fi tarjamati Imran, pada biografinya Imran. Qultu, kata Ibnu Hajar, aku berkata, lam yukhrij lahul Bukhari siwa hadithin wahidin. Al-Imam Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadith riwayat Imran Ibn Hittan kecuali satu hadith saja. Satu hadith saja yang dikeluarkan. Tidak lebih. Min riwayat Yahya Ibn Abi Katsir anhu, dari riwayatnya Yahya Ibn Abi Katsir darinya, dari Imran Ibn Hittan. Wasaqal haditha fi tahrimi lubsil hariri min hadithi Umar Ibn Khattab. Dan Al-Bukhari ya menyebutkan hadis tentang pengharaman memakai kain sutra bagi laki-laki dari hadis Umar bin Khattab. Thumma qal, kemudian kata Ibnu Hajar, wa hadzal hadis, hadis ini innama akhrajahu Al-Bukhari fil mutaba'at, hanyalah sesungguhnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dalam deretan al-mutaba'at, dalam deretan hadis-hadis yang dijadikan penguat, bukan hadis pokok, bukan. Nah, jadi dalam sahih Bukhari itu harus difahami ada hadis-hadis yang memang merupakan pokok sahih Bukhari. Nah, ini memang ya yang sahih, ini memang pokok hadis, memang bersanad musnad ya, dan rawi-rawinya thiqat bersih sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari. Nah, di sana ada penyebutan sebagian hadis, dia cuma penguat-penguat saja. Penguat-penguat saja, bukan pokok gitu. Nah, hadisnya Imran bin Hittan ini hanya penguat-penguat, bukan pokok sebenarnya. Nah, falil hadithi, maka sesungguhnya hadis ini indahu turukun ghair, na'am, turukun ghairu hadhihi min riwayat Umar wa ghairihi. Sesungguhnya hadis ini di sisi Al-Bukhari ada jalan-jalan riwayat yang lain dari selain na'am jalannya Imran bin Hattan ini. Dari riwayat Umar dan yang lainnya. Jadi ini cuma penguat saja, pendukung. Tsumma qala, kemudian kata Ibnu Hajar, wa ra'aitu ba'dal a'immati, dan aku melihat ada sebagian imam-imam dari hadis yaz'umu anna al-Bukhari, beranggapan bahwa Imam Al-Bukhari innama akhrajalahu, hanyalah sesungguhnya Al-Bukhari mengeluarkan hadis riwayatnya Imran ini, ma hamala anhu qabla. Naam. Ma hamal anhu qabla an yara ra'y al-khawarij. Nah, apa yang dibawa darinya sebelum dia berpandangan atau berpendapat dengan pendapat khawarij. Ya, jadi ada sebagian imam ahli hadis menilai bahwa Al-Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dari Imran karena Al-Bukhari menganggap bahwa Imran bin Hattan ketika meriwayatkan hadis itu dia belum bermanhaj khawarij, belum memuji Abdurrahman bin Muljim. Nah, ini pandangan sebagian a'immah. Tetapi menurut Ibnu Hajar kita dengar, lakinnahu radda hadzal ra'y. Nah, kata Syekh Rabi, akan tetapi Ibnu Hajar membantah pendapat ini. Thumma qala, kemudian kata Ibnu Hajar, ala anna Aba Zakaria al-Mausili. Ya. Hanya saja Abu Zakaria al-Mausili haka, menghikayatkan, fi tarikh al-Mausil, dalam kitab tarikh al-Mausil, sejarah Mausil, an ghairihi, dan dari selainnya, anna Imran hadha, bahwasanya Imran ini, raja'a fi akhiri umrihi, dia rujuk di akhir hayatnya. An ra'yil khawarij, dari manhaj khawarij. Il akhiri, sampai akhir ucapannya. Nah, jadi ada pandangan bahwa kenapa Al-Bukhari mengeluarkan hadis Imran bin Hattan, dikarenakan dia rujuk. Ya, orang rujuk, ya bersih. Siapa saja yang rujuk, meskipun tadinya mubtadi, kalau dia sudah rujuk, bertobat dengan benar, selesai. Alhamdulillah. Nah, at-ta'ibu minadzam kaman la dzambalah, yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Nah, bersih kembali. Nah, jadi ada dua pandangan tadi. Iya, ini penting kita fahami. Nah, jika ada yang mengatakan itu Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ternyata meriwayatkan riwayat dari mubtadi. Kesimpulan-kesimpulan yang kita petik dari keterangan ini, pertama, Al-Bukhari mengeluarkan hadis mubtadi tersebut, yaitu siapa? Imran Hakpon. Pertama, bukan tergolong yang apa? Yang pokok dalam Sahih Al-Bukhari. Dia cuma apa? Hadis-hadis penguat saja. Bukan inti. Bukan hadis inti. Cuma penguat. Itu satu. Yang kedua, Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya karena kemungkinan pertama, hadis itu diriwayatkan olehnya sebelum dia menjadi khawarij. Ya, kemungkinan lainnya, karena ya, Al-Bukhari mengetahui orang itu telah taubat, telah rujuk. Nah, aqul, kata Syekh Rabi mengomentari di akhir, fala yab'udu anna al-Imam al-Bukhari, ya, dan tidak jauh kemungkinannya bahwa Imam al-Bukhari ma rawa li Imran, tidaklah al-Bukhari meriwayatkan hadis untuk Imran, illa, ya, kecuali li'tiqadihi, dikarenakan al-Bukhari berkeyakinan annahu, bahwasanya Imran bin Hattan, qad taba min madhhabil khawarij, telah rujuk taubat dari madhab khawarij. Nah, ini jawabannya. Nah, ini terkait dengan memahami masalah ini. Ya, kenapa Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya. Tetapi yang diinginkan sekarang terkait dengan pembahasan Syekh Rabi adalah Ibnu Katsir menghukum Imran bin Hattan sebagai khawarij ketika itu, dikarenakan dia memuji Abdurrahman bin Muljim ya, atau khawarij yang membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu dianggap sebagai dia dianggap sebagai dai besar yang mengajak kepada bid'ah, padahal dia cuma memuji, bukan pelaku, cuma memuji, menyanjung. Nah, aqul, kata Syekh Rabi, kita kembali ke isi kitab. Aqul, aku katakan, unzur, perhatikanlah ila hadzal alimil fahl. Lihat, ya. Perhatikan kepada alim, ya. Alim besar ini, Ibnu Katsir. Ya. Kaifa ya'tabiru madhal mubtadi'i min akbari da'wati ila al-bid'ah? Bagaimana dia menganggap pujian terhadap seorang mubtadi' termasuk seruan yang paling besar yang mengajak kepada bid'ah? Karena ketika mubtadi' itu dipuji, disanjung, itu namanya mengajak orang untuk percaya kepada yang disanjung, mubtadi' itu. Berarti mengajak kepada bid'ahnya. Karena kalau mubtadi' disanjung, orang jadi ya mengaguminya. Kalau orang mengaguminya, orang akan menjadikannya sebagai tauladan. Ya, berarti orang-orang akan meneladani bid'ahnya. Berarti sama saja mengajak kepada bid'ah, begitu. Fa kaifa idza adafa ila al-madhi ad-difa'a 'anil mubtadi'i wa haraba man yantakiru bid'atah? Maka bagaimana lagi ya vonisnya yang tepat jika seseorang menambahkan kepada pujian itu, dia bukan hanya memuji mubtadi, ditambah dia membela mubtadi, ad-difa'li mubtadi, ditambah lagi memerangi orang-orang yang mengkritisi mubtadi dan bid'ah itu, digabungkan memuji mubtadi, membelanya, dan memerangi orang-orang yang membantah mubtadi itu. Fama aktsara hadhihi al-asnaf, maka betapa banyaknya golongan-golongan seperti ini, model-model seperti ini. Hatta min ad'iyai as-salafiyyati, ya, meskipun na'am, hingga dari kalangan dai-dai yang mengaku ya mengklaim dia berjalan atau menyuarakan dakwah salafiyah. Fa ila Allahil mustaka. Hadi Hasan Al-Halabi dan ya pembela-pembelanya seperti itu. Bukan hanya memuji mubtadi, tetapi membela, bahkan memerangi Ahlus Sunnah. Kan begitu. Nah. Memerangi Ahlus Sunnah, memerangi Al-Imam Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang sejalan dengannya, yang ya na'am menyuarakan al-haq, membela al-haq, memperjuangkan al-haq. Nah, dengan jasa-jasa mereka lah, ba'dallah subhanahu wa ta'ala, sallallahu subhanahu wa ta'ala, dengan jasa-jasa mereka, Syekh Rabi dan yang lainnya, kita pun mengetahui kesesatan-kesesatan itu, kita pun mengetahui bahwa Ali Hasan Mubtadi dan yang semacamnya. Nah, Ali Hasan, ya, dan pengikut-pengikutnya luar biasa memerangi Syekh Rabi dan yang bersamanya. Fa ila Allahil mustaka. Naam. Ya, wa su'ila Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ditanya Syekh Ibn Baz rahimahullah, hala syarhihi di kitab Fadlul Islam. Syekh Ibn Baz rahimahullah ditanya ketika dia mensyarah kitab Fadlul Islam, wadhalika fi syaritin musajjal, itu pada audio rekaman, ya, yakni syarah Syekh Ibn Baz tersebut dalam bentuk rekaman audio didengar oleh Syekh Rabi. Nah, musajjal bihadal ism, ya, direkam dengan nama ini, itu Fadlul Islam judul rekaman itu. Nah, ditanya Syekh Ibn Baz, an man yuthni ala ahli al-bidah, tentang orang yang memuji ahli al-bidah, wa yamdahuhum, menyanjung mereka, hal ya'khudhu hukmahum, apakah orang yang memuji, menyanjung ahli al-bidah, apakah orang yang memuji ini, ya, mendapatkan hukum yang sama, vonis yang sama dengan ahli al-bidah yang dipujinya? Apa jawaban Syekh Ibn Baz? Fa ajaba, maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Imam Ibnu Baz rahimahullah menjawab, na'am, ya, sama hukumnya. Ma fihi syakkun, tidak ada keraguan pada masalah ini. Bahwa orang yang memuji ahlul bid'ah, dia pun dihukumi ahlul bid'ah. Man athna 'alaihim wa madahahum huwa da'in lahum. Barang siapa menyanjung ahlul bid'ah, memuji ahlul bid'ah, maka dia adalah da'i yang mengajak kepada ahlul bid'ah itu untuk bergabung dengan ahlul bid'ah itu, untuk mengikuti bid'ah ahlul bid'ah itu. Wa hadha min du'atihim. Dia ini tergolong dari kalangan da'i-da'i ahlul bid'ah. Hanya karena memuji dan menyanjung. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah SWT keselamatan. Fahadihi mawaqifu wa ahkamu a'immatis sunnah. Maka ini. Sekian. Ya. Keterangan. Mawqif-mawqif. Keterangan-keterangan. Mawqif-mawqif. Sikap-sikap. Dan ahkam, hukum-hukum, fonis-fonis, imam-imam sunnah telah kita dengar. Mulai dari keterangan siapa? Dinukil oleh beliau, oleh Syekh Rabi. Nah, keterangannya banyak. Dari Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Battah, kemudian Ibn Taymiyah, kemudian Ibn Kathir, kemudian ya, Syekhul Islam hadha al-asr, al-imam al-mujaddid Ibn Baz. Nah. Ini semua keterangan ini. Wala tajidu minas salafi was salafiyyin haqqan minas sabiqin wal lahiqin man ya'taridu au yu'aridu hadhihi al-mawaqif wa hadhihi al-ahkam. Dan kamu tidak mendapati dari kalangan salaf dan dari kalangan salafiyun yang haqqan, ini benar-benar salafiyahnya. Benar-benar salafiyahnya. Ya. Dari kalangan yang terdahulu dan dari kalangan yang datang belakangan, tidak didapatkan satu pun dari mereka ada yang membantah. Ada yang mengkritik, memprotes atau membantah mawqif-mawqif, sikap-sikap mereka itu dan hukum-hukum yang mereka ya jatuhkan ya terhadap model-model ini tadi. Nah, Asy-Syaikh Rabi' berjalan seperti mawqif-mawqif mereka itu, seperti mawqifnya Imam Ahmad, Ibn Battah, Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Ibn Baz. Nah, berjalan di atas itu. Nah, maka kita pun mengikutinya. Kita pun mengikutinya agar kita selamat. Nah. Ya, mau celaka ikuti Ali Hasan Al-Halabi. Nah, kalau mau hancur. Nah. Bid'ahnya sudah separah ini. Nah. Kalau begitu berarti jangan dengar Radio Roja, TV Roja. Itu corongnya Ali Hasan Al-Halabi, kan begitu. Nah, kawannya, pembelanya, berarti Radio Roja, TV Roja, dan tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Berarti mereka mubtadi'un, hizbiyun. Karena mereka, ya, mempromosikan, ya, Ali Hasan Al-Halabi. Dan begitu, nah, menyiarkan, ya, dakwanya Ali Hasan Al-Halabi dan semua orang yang bergabung bersamanya sama hukumnya berdasarkan kaidah yang sudah kita dengar ini dari a'immah. Nah. Baik. Yang katakan, ada yang mengatakan, wah itu apa bedanya dengan kita, dengan salafiyun? Mereka juga salafiyun. Nah, mereka juga mengajarkan kitabnya Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Di situ juga disiarkan Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lain. Nah, ya itu penariknya. itu penariknya, racunnya. Nah, dakwah salafiyah itu murni. Ya. Yang syubhat, yang bid'ah, yang sesat tidak diterima. Wala karamah, tahdzir. Nah, bukan dipromosikan, bukan diangkat, dipuji, dibesarkan. Nah, jadi yang terpengaruh dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau mereka tidak menampilkan yang bagus-bagus ini, ya tidak ada yang tertarik. Ali Hasan Tok gitu, nggak ada yang mau. Nah, bagi yang artinya mendengar Ali Hasan begini-begini, kemudian tidak ada yang ini, nah, sedikit. Tapi karena ada ini tadi, nah, ini penariknya. Ini talbisnya, pengelabuannya di sini. Nah, pengelabuannya di sini. Tayyib. Jadi hati-hati. Barakallahu fikum. Yang tertipu. Fa'ala man yudafi'u an hadhihi al-asnaf, maka atas siapa saja yang membela, ya, golongan ini, wa ya'tabiruhum min ahli sunnah, dan menganggap mereka dari kalangan ahlus sunnah, ayasluka sabilal mu'minin, wajib atasnya. Siapa saja yang ada, ya, dia sekarang ini sedang membela golongan ini, membela Ali Hasan dan semacamnya, ya, wajib atasnya untuk berjalan menelusuri jalannya kaum mukminin, salafus salih, salafiyun, yang hak, yang benar. Wayattaqillaha fi da'wati salafiyah wa ahliha, dan wajib atasnya bertakwa kepada Allah. Ya, dalam mengemban dakwah salafiyah. Jangan permainkan dakwah salafiyah ini. Ya. Jangan dipermainkan. Nah, wajib bertakwa kepada Allah untuk menjaga dakwah salafiyah agar benar-benar terjaga kemurniannya, agar umat ini, agar kaum ini benar-benar mereka bermanhaj dengan manhaj yang benar, berakidah dengan akidah yang benar. Wa ahliha, dan wajib bertakwa kepada Allah, menjaga ahli sunnah. Nah, jangan dilembekkan mereka yang kemudian akhirnya dibelokkan kepada kesesatan, kepada bid'ah. Ini nasihat. Naam. Nas'alullaha an ya'khudha binawasihim ila al-haq wa ila ittiba'i sabilil mu'minin. Ya. Syekh berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengambil ubun-ubun mereka, ya, untuk naam, membimbing mereka kepada al-haq, mengembalikan ke mereka kepada al-haq, mereka-mereka itu yang masih bersyubhat. Naam, dan agar Allah Subhanahu wa taala naam menjadikan mereka, memberi taufik kepada mereka untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Waktunya sampai jam berapa? Bismillah taala. Ada yang bertanya? Ibrahim Ar-Ruhaili masih ngajar di jami'ah? Sepertinya begitu, ya, sepertinya begitu. Nah, cuma apa yang dimaukan di sini? Artinya apakah kalau mengajar di jamiah Islamiyah berarti rekomendasi bahwa dia bukan orang yang bermasalah? Tidak. Nah, di dalam tubuh jamiah Islamiyah terjadi sira' syadid, terjadi persaingan di sana. Karena pada dasarnya kita tahu bersama bahwa Al-Mamlakah Al-Arabiyah, Arab Saudi adalah negeri tauhid. Nah. Ya. Negeri tauhid, negeri yang kurikulum pendidikannya berjalan di atas dakwah salafiyah. Berjalan di atas dakwahnya siapa? Hah? Pendirinya. Nah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, ya, yang beliau ada perjanjian dengan pendiri Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud dengan kekuatannya, kemudian Muhammad bin Wahhab dengan dakwahnya, sehingga berdiri Arab Saudi yang terus terjaga sampai sekarang. Nah, maka di atas dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada dakwahnya Ibnu Qayyim, dakwahnya Ibnu Taimiyah, dakwahnya Ahlus Sunnah Jamaah, dakwah Salafiyah. Nah, Tayyib, Jami' Islamiyah didirikan oleh pemerintah. Itu di zamannya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Nah, dulu di sana ada Al-Imam Al-Albani. Tayyib, dari sanalah terlahir Syekh Rabi'. Dari sana terlahir Syekh Muqbil, dari Jami' Islamiyah. Nah, tapi yang namanya Hizbihun Ahlul Bidah, ya berusaha untuk merusak. Nah, masuk di dalamnya. Nah, Ikhwaniyun, Sururiyun, Mubtadi'un. Baik. Terus berusaha untuk bisa merusak, untuk bisa masuk di dalam. Jadi terjadi di sana persaingan. Nah, jadi jangan disamakan dengan madrasah atau universitas yang lain. Nah, di luar Arab Saudi. Nah, jangan disamakan. Jangan kemudian difonis bahwa Jami'ah Islamiyah itu ya adalah universitas hizbi, seperti kata Al-Haddadi Yahya Al-Hajuri. Nah, itu fonis yang jair, keliru besar. Nah, karena hakikatnya seperti yang kalian dengar ini. Jadi misalkan Ibnu Ruhaili ada di sana, atau yang semisal dengan dia yang membela Ali Hasan. Nah, ya, itu bukan berarti Jami'ah Islamiyah Jami'ah Hizbiyah. Nah, bukan juga berarti rekomendasi bahwa Ibnu Ruhaili tidak masalah karena mengajar di situ. Nah, begitu. Ini jawaban terkait dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam.